Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله. Masing-masing insan tentu mendambakan kehidupan yang sedunia ini. Tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini yang menghendaki dirinya sengsara hidupnya. Semua pasti mengharapkan kebahagiaan hidup, mengharapkan kesejahteraan hidup, mengharapkan kecukupan dalam kehidupan. Itu merupakan dambaan setiap orang sekaligus fitrah masing-masing insan. Kalau kita mencermati aktivitas seluruh umat manusia dalam keseharian mereka, kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan. Semua perbuatan mereka itu dalam rangka untuk mencari kesejahteraan hidup, mencari kecukupan hidup, mencari kebahagiaan hidup. Entah itu orang yang saleh ataukah yang taleh, orang yang ahli ibadah ataukah orang yang fasik, sampai pun orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya melaksanakan aktivitasnya untuk mencari kebahagiaan hidup, untuk mencari hidup yang sejahtera, hidup yang cukup terpenuhi semua hajat dan kebutuhannya. Mereka pun juga menempuh semua cara, berbagai macam cara dan upaya untuk mendapatkan hal itu. Tak peduli apakah cara itu cara yang halal ataukah dengan cara-cara yang haram, yang penting dapat apa yang mereka inginkan. Qanabidina azakumullah. Dalam Islam, hal itu pun juga dimengerti, dimaklumi. Maka Islam pun memberikan bimbingan-bimbingan kepada pemeluknya, supaya masing-masing mereka bisa mengais hidup sejahtera, diberikan solusi-solusi, upaya-upaya, cara-cara dalam Islam untuk meraih yang seperti itu. Namun dikarenakan Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang terbaik, Islam adalah agama yang penuh maslahat dan manfaat. Tidak hanya menganjurkan pemeluknya untuk talabur rizq, mencari rezeki, mengais rezeki. Namun di sisi yang lain, Islam pun juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada para pemeluknya, ritual-ritual ibadah. Ritual-ritual ibadah, amaliyah-amaliyah yang semestinya mereka lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga Islam mengajarkan dua hal. Yang pertama, ikhtiar hakiki, talabur rizq, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mencari usaha yang halal. Dan yang kedua, disertai dengan ritual-ritual amaliyah-amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menopang ikhtiar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di sini qul inna a'udzubikumullah ada sejumlah kunci, sejumlah cara, sejumlah ritual yang dibimbingkan dalam Quran dan Sunnah yang dengan itu kita akan mendapatkan rezeki yang lapang. Kita lihat di halaman yang ke-711. Pikir mau dimati, kena dinikmati. Ya apa? Baik. Di sini disebutkan cukup banyak cara-caranya barakallahu. Kita baca Mafatihur rizqi wa asbabu. Kunci-kunci rezeki dan sebab mendapatkan rezeki. Ahammu mafatihir rizqi wa asbabihi allati yustanzalu biha rizqu minallahi azza wa jalla hiya. Kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab rezeki yang terpenting, yang dengan itu diharapkan turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama, al-istighfar wa taubatu ila Allah Azza wa Jal minadzunub. Istighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosa-dosa yang ada. Istighfar, ya kawan. Istighfar di sini bukan semata-mata melafakan astaghfirullahaladzim atau mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih dilafal, tidak. Tapi yang diinginkan dengan istighfar wa taubah adalah hakikatuhu, hakikatnya betul-betul dia menghayati istighfar dia kepada Allah. Dia merasakan dosa yang sangat banyak, mengakui dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mohon ampun, mohon taubat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan taubat tadi. Ketentuan taubat yang disepakati oleh para ulama, yang pertama ialah al-iqla'u 'anidz-dzunub, meninggalkan dosa-dosa tadi. Meninggalkan dosa-dosa tadi, tidak semata-mata melafalkan istighfar, meninggalkan dosa tadi. Yang kedua, an-nadamah, penyesalan. Dan ini yang terpenting dalam perkara taubat. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang datang dari sejumlah sahabat, Rasulullah SAW menyatakan an-nadamu at-taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Taubat adalah penyesalan. Harus ada rasa menyesal yang amat sangat atas semua tindakan-tindakan dosa masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu. Menyesal, patah hatinya, luluh hati dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua dosa, penyesalan. Dan yang ketiga, al-azm alla ya'ud, berazam, bertekad bulat tidak mengulangi lagi tindakan dosa tadi. Naam, taubat dan istighfar yang semacam ini, fanafitina azzakumullah, insyaAllah akan mendatangkan rezeki dari Allah. Qala Allah Ta'ala, An-Nuhin alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mendakwai kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya pun berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar, memohon ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian maha mengampuni dosa. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kemudian Allah dalam ayat ini pun menyebutkan efek positif daripada istighfar. Yursilis sama'a alaikum midrara, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nadanya dimatikan, di silent, baru dipakai ngerekam, kan gitu. Kalau lagi sibuk, dimatikan, jangan dipakai ngerekam, nanti bluetooth sama yang lain. Baik, antum perhatikan dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang mendakwai kaumnya supaya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini, apa ada apa lihat sana? Langsung gini semua. Padahal bunyinya bukan sekali itu. Mestinya kan sudah enggak bisa begini lagi yang gitu. Allah ya. Aduh, istighfar, istighfar, istighfar. Istighfar. Lagi bahas istighfar. Baik. Anda perhatikan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan efek positif daripada istighfar. Yang pertama, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan curahkan air dari langit kepada kalian, midrara, dengan deras. Hujan akan lancar. Curah hujan itu akan lancar. Tidak akan terjadi yang namanya kekeringan. Wa yumtidkum bi amwalin, dan Allah akan membantu kalian dengan harta benda. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun jannah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai, irigasi-irigasi yang lancar. Dengan apa ini semua, ikhwan? Dengan istighfar. Barakallahu fiik. Ayat ini solusi yang luar biasa, sekaligus jawaban yang luar biasa ketika banyak orang yang datang kepada antum mengeluhkan kondisinya. Ustaz, saya ini sudah nikah lama, Ustaz, tapi kok belum juga dikasih karunia anak, Ustaz. Periksa dulu di dokter, ada masalah? Ada yang mandul? Tidak, Ustaz. Semuanya normal-normal saja, Ustaz. Saya normal, istri juga normal, tapi juga belum dikasih karunia, Ustaz. Istighfar. Akhirnya, istighfar. Istighfir Rabbak. Kamu banyak-banyak istighfar pada Rabbmu. Itu solusinya. Wayamtidkum bi amwalin wa banin, dikasih anak insyaallah, tapi ikhtiar. Jangan istighfar tak bagi ikhtiar, istighfar disertai dengan ikhtiar. Itu yang datang, Ustaz, sawah-sawah saya gagal panen, tidak pernah panen-panen, tumbuh sedikit, mati lagi, mati lagi, ini gimana Ustaz? Istighfar. Ustaz, gimana penghasilan saya enggak banyak? Saya mengalami krisis moneter dan semisalnya. Istighfar. Terus begitu, semua orang yang datang kepada antum menyampaikan keluhan-keluhannya, menyampaikan kondisi dan keadaan dia, semua berkaitan dengan masalah rezeki, jawabannya sama. Disuruh apa? Istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu semua terjadi karena dosa kamu, karena kemaksiatan kamu kepada Allah, sehingga tertutup pintu rezeki kamu tadi. Istighfar, taubat kepada Allah. Tapi ingat, dengan ketentuan istighfar dan taubat yang disebutkan. Bukan semata-mata astaghfirullahaladzim terus menunggu mana rezekinya ya. Tidak. Dimelafalkan istighfar sekaligus menerapkan ketentuan-ketentuan istighfar, dan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharian. Terus kamu iringi usaha kamu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat dalam tafsirnya ada atsar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, walaupun sebagian ulama kita ada yang mendhaifkannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya oleh setiap orang yang datang kepadanya mengeluhkan semua keluhan-keluhannya, dijawab dengan satu jawaban yang sama. Istighfar rabbak, suruh istighfar. Dan membacakan ayat ini. Membacakan ayat ini. Barakallahu fikum. Wa qala Allahu ta'ala an Hudin alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam yang juga berdakwah kepada kaumnya. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Wahai kaumku, istighfarlah kamu semua kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan curahkan kepada kalian dari langit air hujan yang deras, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan pada kekuatan kamu yang sebelumnya. Dan kamu jangan berpaling menjadi orang yang mujrim, menjadi orang yang berbuat jahat. Ini ada penambahan faedah. Wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Kamu yang sebelumnya kuat semakin kuat, yang sebelumnya lemah jadi kuat, yang sudah kuat semakin kuat. Itu dari istighfar kepada Allah. Dan ketentuan yang berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini, wala tatawallau mujrimin, dan kalian jangan berpaling menjadi orang-orang yang mujrim. Menunjukkan bahwa barakallahu fikum, tindakan mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat dosa besar, tindakan-tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memupus dan menutup rezekinya yang halal. Maka supaya engkau terbuka rezekinya, tinggalkan semua tindakan dosa, disertai dengan istighfar dan taubat kepada Allah, dan berikhtiar untuk talabur rizq. Dalam ayat ini untuk perhatikan, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara istighfar dan taubat. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian taubatlah kepadanya. Barakallahu'alaikum. Sebagian ulama kita menjelaskan kalimat istighfar dan taubat itu idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Tahu maknanya? Idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua kalimat ini berpisah, hanya disebutkan istighfar atau hanya disebutkan taubat, ijtama'a. Berarti maknanya sama. Istighfar adalah taubat, taubat adalah istighfar. Tapi idza jtama'a iftaraqa, kalau berkumpul ada istighfar, ada taubat, maka iftaraqa, beda maknanya. Ada yang menyatakan yang namanya taubah lima madha minadz-dzunub. Wal istighfar minadz-dzunub alladzi sayaf'aluhu fil mustaqbal. Yang namanya taubat itu ialah bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa masa lalu. Masa lalu. Istighfar, memohon ampun kepada Allah dari tindakan-tindakan dosa yang mungkin dia kerjakan di masa akan datang. Barakallahu fikum. Wadah ini. Sehingga semuanya, dulu, sekarang akan datang, semuanya sudah minta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua. Cara kedua ialah adab at-tabkiru fi talabir rizq. Berpaki-paki di dalam mencari rezeki kepada Allah. Yang bagi at-tabkiru fi talabir rizq. Seyogyanya seseorang itu berpaki-paki dalam mencari rezeki kepada Allah. Dari Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dikarenakan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada pagi harinya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya tatkala membahas tentang masalah adab-adab dalam perniagaan. Ya, sehingga berpagi-pagi di waktu-waktu pagi mencari barokahnya pagi. Bukur ya sekarang ini. Dari mulai ba'da subuh sampai sekarang ini namanya bukur. Barakallahu'alaikum. Bukratan wa'asyiyah. Buka sekarang ini. Sekarang ini antum kirimkan perniagaan antum. Dagangannya antum. Barakallahu'alaikum. Barakah insyaAllah ta'ala. Tapi jangan lupa. Seperti yang terangkan tadi. Jangan lupa ibadahnya. Jangan lupa zikirnya. Jangan lupa akhiratnya. Jangan dengan alasan mencari barakah waktu pagi. Tidak subuhan. Sudah berangkat sebelum subuh, semangat ke pasar sana kemari, gelar dagangan, subuhnya datang, enggak subuhan. Bukan demikian yang dimaksud. Tetapi setelah menjalankan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah, siapkan semuanya, datang waktu subuh, subuhan, yang tenang, yang khusyuk, setelah itu zikir kepada Allah Taala, dengan zikir pagi petang. Zikir salat, zikir pagi dan petang dan segala macamnya. Selesai, ada taklim, ikut taklim dulu. Sekarang ini, ada taklim, ikut taklim dulu. Taklim dulu, yang tenangnya khusyuk, insya Allah, begitu selesai, bismillah. Fantashiru fil ardi, wabtahu min fadlillah. Tersebar di muka bumi, silakan mencari keutamaan Allah. Dan jangan lupa banyak-banyak berzikir kepada Allah di tempat-tempat yang banyak orang lalai. Kepada Allah di dalamnya. Masya Allah ya. Ini menunjukkan tidak boleh malas di pagi hari. Sebagian ulama kita mengambil faedah dari doa ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Menyatakan makruh tidur ba'da subuh. Kenapa tidak dapat barokahnya? Yang lain sedang nyari barokah. Dia nyari. Nah itu Allahul Musta'an. Maka untuk manfaatkan doa Rasul alaihi salatu wassalam ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kecuali orang yang memang memiliki uzur, lelah, letih, sangat capek, sakit, lain pembahasan. Tapi kalau dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, ba'da subuh tidur, baru bangun nanti jam 9, jam 10, ini kehilangan barokah pagi. Juga mereka mengambil faedah dari hadis ini, barakallahu fikum, tidak hanya untuk urusan talabur rizq. Bahkan dalam urusan-urusan yang lain pun juga mencari berkahnya pagi. Misal dalam perkara belajar. Dalam perkara antum mau menghafal hifdzul Quran, wala hifdzul hadis, wala hifdzul mutun, atau yang lain-lainnya. Cari barakah pagi. Selesai salat subuh, zikir pagi. Sudah kemudian antum gunakan untuk hifdzul Quran, hifdzul hadis, hifdz matan-matan yang ada untuk murojaah dan segala macamnya, barokah ilmunya. Barakallahu fikum. Ada satu lagi tapi jangan disebutkan di sini. Barakallahu fikum. Lu kok senyum? Kayak ngerti aja. Ada pula yang mereka sebutkan terkait dengan barokah pagi. Tapi jangan di sini sebutkannya. Yang kepingin tahu nanti tanya sama saya sendiri. Barakallahu fikum. Yang ketiga, doa Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ini pun juga sangat penting. Doa itu merupakan silahnya, senjatanya seorang mukmin yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Harus diiringi dengan doa. Ada ikhtiar, ada upaya dan usaha, ada doa. Ikhtiar dan doa. Memohon doa kepada Allah supaya dikasih rezeki yang halal, rezeki yang manfaat yang thayyib, rezeki yang lapang. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang aku, kata-kataku sangat dekat. Aku mengijabahi dakwah doanya orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku, maka hendaklah dia meminta pengabulan doa kepada aku. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku, mereka pasti akan mendapatkan bimbingan. Ini perintah untuk banyak-banyak berdoa. Wa qala Allahu ta'ala, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berkata Isa bin Maryam, ya Allah Rabb kami, turunkanlah kepada kami ma'idah, hidangan-hidangan makanan dari langit, menjadi id bagi kami, menjadi hari raya bagi kami, untuk yang pertama dari kami dan yang terakhir bagi kami, sebagai tanda-tanda kekuasaan engkau ya Allah. Warzuqna, dan berikan rezeki ya Allah. Wa anta khairur raziqin. Doa ini yang diinginkan. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Di antara fiqih doa, fiqih dalam berdoa kepada Allah ya ikhwan, antum ketika berdoa kepada Allah, sebut asma'ul husna, nama-nama Allah yang husna, yang berkaitan dengan apa yang kamu minta. Kalau kamu meminta rahmah, panggil ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya Rahman, ya Rahim, rahmati aku. Kalau yang kamu minta adalah rezeki, ini. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Atau kamu katakan ya Razzaq, ya Wahab. Gitu ya. Ya Razzaq, ya Wahab, urzuqni, urzuqni. Sebut nama Allah yang berkaitan dengan apa yang kamu minta. Itu termasuk upaya untuk memakbulkan doa tadi. Barakallah. Saya difahami misalnya. Jangan minta rezeki yang dipanggil ya Jabbar, ya Muntakib, urzuqni. Ya gak cocok. Tahu ya Jabbar, ya Muntakib, itu zat yang membalas dan menghukum hamba-hambanya yang berbuat dosa. Kasih aku rezeki. Rezeki apa? Ya gak cocok, gak sinkron. Makanya harus menyesuaikan asma'ul husnanya dengan doa yang kita pinta. Dari paham ini? Kemudian ya khawatir bin azakumullah, doa yang paling mencakup untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, rezeki yang lapang dunia akhirat, ialah doa. Doa al-jami' Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ini yang kamu panjatkan, semuanya dapat. Antum ingin mendapatkan hasanatul dunia dengan doa ini. Hasanat dunia macam-macam, rezeki yang lapang, rezeki yang manfaat, rezeki yang halal dan thayyibah, hasanah dunia. Kesehatan, sihatul afiyah, hasanatul dunia. Istri yang salihah, enggak dapat jodoh-jodoh juga, kepingin cari istri yang solehah, yang masya Allah dan segala macamnya, hasanatul dunia. Mau kepingin apa antum? Semuanya pada kata-kata Rabbana atina fid dunia hasanah, tercapai dengan kata-kata ini. Ditambah lagi minta hasanah di akhirat nanti, tambah lagi meminta wiqayah, penjagaan dari api neraka. Tidak ada doa yang lebih mujarab, yang lebih sempurna dibandingkan dengan doa ini. Barakallahu fikum. Nah, sehingga itu sampaikan doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Antum sebut, antum minta apa? Allahumma rzuqni. Berarti antum minta hasanah di dunia. Kalian paham ya? Allahumma rzuqni zaujatan salihah. Gitu ya? Barakallahu fikum. Itu antum sebutkan rabbana atina fid dunya hasanah. Meminta semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Sebutkan semua yang kamu minta ketika itu. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Setapak, bisa dengan bahasa apapun, enggak ada masalah. Tapi yang paling afdal dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Masyaallah. Gitu ya. Ini pun juga demikian. Solusi yang bagus ketika ada orang yang datang doa sama antum. Atau kalau di sini, kalau di Jawa sana banyak yang punya kebiasaan demikian. Lihat ada ustaz, ada kiai gitu. Ustaz, doanya Pak Ustaz. Minta doa. Nanti berkatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wocon. Bacaan yang penuh khidmat dengan penuh penghayatan, resapi maknanya, minta yang antum suka. Enggak ada lagi. Itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa? Semua orang hafal. Barakallahu fikum. Ini juga sama dengan istighfar tadi. Yang minta antum aneh-aneh, minta didoakan supaya anaknya soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang minta supaya dicarikan jodoh, enggak ketemu-ketemu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apapun yang dia minta, kasih Rabbana atina fid dunya hasanah. Barakallahu fikum. Dikarenakan ini semuanya jami'ah di khair dunia wal akhirah. Tapi ingat dengan penuh penghayatan, jangan Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak ada penghadiran hati, tahu-tahu minta, mana ustaz, enggak ada hasanahnya. Antumnya baca doanya aja kayak gitu. Baca doa itu dengan hati yang hadir, qalbuka hadir, hati kamu tuh hadir dengan penuh penghayatan, dengan penuh ketunduan, dengan penuh rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, resapi fahami maknanya. Gitu. Bukan cuma sekedar di lisan. Doa ya. Qala yang berikutnya taqwallahi azza wa jal. Bertakwa kepada Allah azza wa jal. Ini intinya sudah. Dikarenakan yang namanya takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ini merupakan kunci dari semua yang ada. Takwa Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi, jalan keluar yang terbaik, yang paling cepat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang dia enggak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Takwa ya ikhwan. Sehingga mencari usaha, mencari rezeki disertai dengan ibadah kepada Allah. Disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Kamu takwa pada usaha kamu. Cari yang halal, cari yang thayyib. Setelah itu diiringi dengan takwa Allah dalam keseharian. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan-larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kunci rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Ingat ya, ikhwan. Disebutkan oleh para ulama kita ketika ada seseorang yang mendapatkan limpahan rezeki, limpahan harta yang sangat banyak dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda adalah istidraj. Itu merupakan istidraj, dia dilulu, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti dia lalai, dia lupa pada puncak kelalaiannya, Allah akan mengazab dia. Jangan bangga, jangan merasa senang, semakin dosa, semakin maksiat, kok semakin banyak harta. Itu azab, hati-hati. Harta kamu enggak ada manfaatnya. Tapi yang bermanfaat, semakin kamu bertakwa kepada Allah, semakin beramal, semakin beribadah, semakin terbuka pintu rezekinya. Itu rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Barakallah. Dengan takwa Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah desa beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Iman dan takwa itu kuncinya. Yang berikutnya lagi, ijtinabul ma'asi, menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ini bagian dari takwa tadi. Namun disebutkan di sini li ahamiyati, dikarenakan pentingnya yang satu ini. Di samping takwa, betul-betul secara khusus perhatikan satu ini, jauhi yang namanya tindakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Ingat ya, dosa itu, maksiat itu, di antara efek negatifnya menutup pintu rezeki. Barakallahu fikum. Itu bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Begitu kamu berbuat dosa, seakan-akan dunia sempit rasanya. Sempit rasa dunia itu. Sempit hati itu. Sumpek, galau, risau. Kayak banyak problem, kayak banyak masalah. Itu efeknya dosa bagi yang beriman. Bagi yang dikasih azab oleh Allah, dihukum oleh Allah, dikasih istidraj, semakin maksiat semakin banyak rezeki. Semakin dosa semakin banyak rezeki. Itu azab, hati-hati. Istanibu al-ma'asi. Maksiat itu efek negatifnya, barakallahu fikum, membuat hati kita risau, galau, sempit, dunia sempit, rezekinya pun juga sempit. Banyak problem, barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah tangan manusia sendiri dengan dosa-dosa mereka, supaya Allah timpakan kepada mereka sebagian yang mereka amalkan, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Disebutkan oleh para ulama di antara cara untuk melanggengkan nikmat Allah itu dengan cara ketaatan. Di antara upaya untuk melanggengkan, ya, membuat langgeng, membuat supaya terus-menerus ada pada kenikmatan Allah tadi, itu dengan cara ketaatan kepada Allah. Di antara cara untuk menghancurkan semua nikmat-nikmat tadi, maksiat kepada Allah. Intabih. Hati-hati. Yang berikutnya, tawakkulu ala Allah azza wa jal. Bertawakal kepada Allah azza wa jal. Yang tadi, wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Hasbuhu ay kafihi. Allah yang mencukupi dia. Kalau Allah yang mencukupi dia, jangan khawatir. Allah itu maha kaya, maha mampu, maha segala-galanya. Kalau Allah yang sudah menyatakan Allah yang akan mencukupi dia, jangan khawatir dengan kemiskinan, atau dengan kefakiran, atau dengan kekurangan. Allah yang mencukupi Anda, bukan siapa-siapa. Tapi ingat, dengan tawakal. Tawakal itu, i'timadul qalbi alal wakili wahdahu subhanah. Bersandarnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa talabur rizqi bil badan, disertai dengan ikhtiar mencari rezeki dengan badan. Tawakal, pasrahkan semua kepada Allah, jangan mengandalkan kemampuan pribadi. Usaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, disertai dengan doa, setelah itu kamu pasrahkan semua kepada Allah. Entah bagaimana hasilnya, bagaimana akhirannya, pasrahkan semua kepada Allah. Kamu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Dengan tawakal akan muncul rezeki. Dengan tawakal akan muncul qanaah, barakallahu fiik. Perasaan cukup dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kamu. Tawakal pasrah. Dengan tawakal akan menghilangkan yang namanya rasa depresi, rasa stres ketika antum diuji dengan kegagalan. Kamu tawakalnya kepada Allah, usaha gagal. Usaha gagal, usaha gagal, usaha gagal. Usaha hampir berhasil. Hampir berhasil. Tinggal selangkah lagi mendapatkan yang luar biasa. Gagal, hancur ketika itu. Itu kalau orang enggak punya iman, langsung stres. Dikarenakan tawakal dia kepada Allah, maka dia akan tenang keadaannya. qadarallah wa ma syafa. Tawakal ya, barakallahu fikum. Ya. Naam. Jangan mengandalkan kemampuan pribadi. Yang berikutnya, hifdzul wa hifdzul waqt bi anwa'il ibadah. Menjaga waktu dengan ragam-ragam ibadah. Jadi di antara satu bagian dari takwa Allah. Walaupun kamu sedang mencari rezeki, sedang mengais rezeki, sedang jualan, sedang di tempat jualan, jangan lupa jaga waktumu dengan ragam ibadah. Bisa dengan membaca, bisa dengan mendengarkan ceramah-ceramah lewat HP atau MP3, menggunakan Walkman, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa berzikir kepada Allah, atau perkara-perkara yang mubah di saat kamu mengais rezeki. Nah gitu, sambil nunggu pelanggan datang, istighfar, berzikir kepada Allah, baca-baca atau apa, isi waktu dengan ibadah kepada Allah, sehingga ibadah dapat, rezeki dapat, dunia hasanah, akhirah hasanah. Yang ini hanya orang-orang beriman yang bisa menjalankannya, yang gak punya iman gak bakal bisa. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ila akhir ayat. Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut-sebut namanya di rumah-rumah tadi, di masjid. Dia bertasbih kepada Allah di masjid itu pagi dan petang. Rijalun, laki-laki, beberapa orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan ataupun jual-beli dari zikir kepada Allah. Dari mendirikan sholat, dari menunaikan zakat. Dipuji oleh Allah. Tijarahnya, jual belinya tidak membuat dia lalai dari zikir kepada Allah, namun membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah. Dipuji oleh Allah. Itu semestinya barakallahu fikum. Hana fitin a'asakum Allah. Saya jam 7 kan? Di sini ada sebuah kisah. Kita kasih kisah. Ada sebuah kisah. Di zaman dahulu kala, sebuah kisah yang terjadi di masa-masa daulah Bani Abbasiyah. Kisah seseorang pemuda soleh, zahid, wari', seorang pemuda yang gak dikenal. Orang gak tahu siapa dia, dari mana asalnya. Yang jelas orang tahu pemuda itu biasa berada di ujung pasar, bukan tengah-tengah pasar, di ujung pasar, duduk di situ menanti seseorang yang menggunakan jasanya untuk kuli bangunan. Dia kerja sepekan sekali dan minta upah 3,5 dirham. 3 dirham sama 1 danik. Dikarenakan dia makan dalam 1 hari 1,5 dirham. Kalau dia upahnya 3,5 dirham, cukup untuk 7 hari. Nggak ada yang tahu. Masyarakat setempat nggak tahu siapa dia. Semua orang pasar nggak tahu siapa dia. Pas tahunya mojok di ujung sana, tahunya mereka ini tukang jasa, kuli bangunan. Baik-baik, Pak. Suatu kali di desa itu, ada seseorang laki-laki yang sudah berumah tangga. membutuhkan yang namanya kuli bangunan. Dia cari-cari. Cari-cari, tidak ada yang kosong. Masuk pasar, tidak ada yang kosong. Cari-cari mana itu kuli bangunan yang bisa kerja sama saya ini. Sampai ketemu dengan pemuda tadi yang di pojok. Bapak nyari kuli bangunan, tuh pemuda itu. Datang sana. Wahai pemuda, apa betul kamu kuli bangunan yang menawarkan jasa? Iya pak, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya minta upah 3,5 dinar. Syarat yang kedua, ketika tiba waktu sholat, saya berhenti untuk sholat. Syarat yang ketiga, saya kerja dari pagi sampai asar. Setuju pak? Iya. Insya Allah. Bahwa sampai di rumahnya, masya Allah, pekerjaannya sangat bagus. Kerjanya sangat bagus, disiplin, rapi, luar biasa. Oh kagum itu laki-laki tadi. Nyonyanya pun juga kagum. Kerja yang sangat bagus. Begitu mendekati zuhur, dia mengatakan, Pak, mau zuhur. Silakan. Ke masjid. Salat zuhur, berzikir, sudah. Datang lagi, kerja lagi. Sampai waktu asar. Pak sudah asar, upahnya mana? Dikasih 3,5 dirham. Masya Allah, pulang. Bagus kerjanya. Suatu kali, di hari-hari yang berikutnya lagi, ini orang membutuhkan kuli bangunan lagi untuk menggarap rumahnya itu. Kata sang istri, Pak, pemuda yang kemarin saja, Pak, itu bagus kerjanya. Senang saya sama dia. Dicari itu muda. Cari sampai ke pelosok-pelosok pasar, di ujung pasar enggak kelihatan. Mana nih si fulan satu ini? Enggak kelihatan. Tanya sama semua di pasar, mana fulan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Sampai akhirnya dia bilang, "Bapak nyari fulan?" "Iya." Katanya orang tadi, "Pak, si fulan itu kerjanya sepekan sekali. Dia kalau minta upah itu 3,5 dirham. Dia kalau makan dengan 1,5 dirham cukup untuk sepekan. Kok gitu ya? Terus tahu nggak di mana dia tempatnya? Saya tahu tempatnya. Bapak pergi ke desa ini, desa tertentu gitu ya. Sampai sana bapak cari tahu rumahnya Mbah Fulan. Ya. Cari ke sana. Sampai di desa itu tanya-tanya pada penduduk kampung. Kenal sama Fulan, Pak? Pemuda Fulan? Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal sampai ada yang tahu. Bapak nyari pemuda itu? Iya, betul. Pemuda itu ada di rumahnya nenek Fulan. Mari saya antar. Diantar ya, Pak. Ke rumahnya Mbah tadi. Ketuk pintunya. Assalamualaikum. Salam. Keluar Mbahnya itu. Siapa gerangan? Ini betul ke rumahnya Mbah Fulan? Iya, betul. Betul, di sini ada pemuda Fulan. Terkejut nenek tadi. Tahu dari mana kamu? Ini dari Pak Fulan ini. Tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumah. Disebutkan, tanya sama pemuda tadi. Disebutkan ada laki-laki cirinya gini. Mau ketemu sama kamu, boleh apa enggak? Boleh. Keluar Pak tadi. Ya, silakan masuk. Pemuda ini dalam keadaan sedang sakit. Dia enggak bisa kerja. Dikarenakan bapak yang datang, katanya kenal sama bapak, silakan masuk. Masuk. Betul itu pemuda. Tergeletak di atas pembaringan. Jangan bayangkan kasur ya. Tergeletak di atas pembaringan. Serba tidak ada. Rumahnya riot dengan mbah tadi. Dalam keadaan yang sakit. karena kenal disambut sama dia. Kamu kemana? Saya cari kamu untuk kulit bangun segala macam. Saya lagi sakit, Pak. Siapa yang ngasih tahu bapak saya di sini? Fulan. Nah, ketika sedang sakit itulah sang pemuda ini kemudian meminta, memohon permintaan kepada bapak tadi. Saya pandang bapak ini orang baik. Saya ada satu permintaan kepada bapak, mudah-mudahan bapak bisa memenuhi permintaan saya. Apa itu, Nak? Saya ngerasa sakit saya sangat parah, Pak. Mungkin tidak lama lagi saya akan meninggal. Saya ada satu pesan. Saya minta bapak untuk menjalankan pesan saya. Apa itu? Yang pertama, Pak, kalau saya mati nanti tolong urus jenazah saya. Iya, siap. Yang kedua, Pak, sudah mengeluarkan cincin permata berjamrut merah mahal. Ini pesan saya, Pak. Tolong cincin ini bapak kasihkan kepada khalifah. Ketika itu khalifahnya Harun Ar-Rasyid. Tolong kasihkan sama khalifah. Itu aja. Ya. Tidak lama itu pemuda meninggal dunia. Akhirnya dipersiapkan jenazah dan segala macam dan dikubur dengan baik oleh laki-laki tadi. Satu amanah terselesaikan. Tinggal amanah yang kedua. Yang kedua ceritanya tahun depan. Kepanjangan syahidnya yang hendak ingin kita sampaikan di sini adalah tindakan pemuda tadi dalam bab mengais rezeki. Satu, dia tidak ngoyo. Tahu ngoyo ya? Tidak kemudian wah ambisi yang sangat, kerja sepekan sekali. Upahnya cukup untuk makan dalam sepekan 3,5 dirham. Itu pun tidak membuat dia lalai dari zikir kepada Allah. Mempersyaratkan kepada orangnya, majikannya, tuannya, bosnya untuk bisa ibadah sholat. Ya kata. Seperti itu mestinya barakallahu fikum seorang mukmin. Barakallahu fikum. Menjaga waktunya dengan ragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, penasaran kayaknya. Diteruskan kisahnya. Hah? Diteruskan kisahnya. Teruskan ya, kan ya. Anda pikir cukup dikarenakan sudah ada mawdu'u syahid gitu loh. Ah. Karena laki-laki tadi barakallahu fikum setelah memakamkan jenazahnya sang pemuda tadi yang soleh, dia merasa ada satu amanah lagi yang belum disampaikan. Suatu kali dia mendengar khabar bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid bersama dengan rombongan akan melintas di wilayah dia, di desa dia. Dulu biasa kalau penguasa lewat itu masyarakat datang semua, ada kanan, ada kiri, berbaris gitu untuk nyambut penguasa. Maka dia pun ke sana, berada di pinggir jalan untuk menyambut sang penguasa. Begitu rombongan khalifah itu datang, mendekat ke arah dia, dia langsung berteriak, "Ya khalifah, saya punya hajat pada engkau." Berhenti pengawal. Siapa dia? Saya khalifah. Saya punya hajat kepada khalifah. Langsung ditunjukkan sama dia cincin merah tadi. Ini khalifah. Terkejut itu khalifah. Dia bilang kepada pengawalnya, angkut dia. Bawa dia. Dibawa. Sudah. Rombongan berlalu. Ini orang bingung. Kok saya tunjukkan cincin, khalifahnya terkejut, malah saya dibawa. Mau dibawa kemana saya ini? Ternyata dia dibawa serta oleh sang khalifah ke istana raja. Istana khalifah, pulang ke tempat. Sampainya di tempat itu dia dimuliakan, diopeni, ditaruh di sebuah tempat yang nyaman, wah dikasih rumah makan, disuruh segala macam, dimuliakan. Bingung ini, ada apa ini? Masya Allah banget saya dimuliakan di istana ini, luar biasa ini. Lama dia menanti. Sudah begitu semuanya sudah pada pulang, menteri-menteri semua sudah pada pulang, selesai semuanya urusan kenegaraan. Nah, pada satu waktu ini khalifah secara khusus datang ke tempat peristirahatan laki-laki tadi. Tanya langsung. Bapak, saya mau tanya. Bapak dapat cincin itu dari mana? Cerita dengan polosnya, enggak tahu apa yang terjadi. Cerita, ceritakan tentang kondisi pemuda tadi. Tiba-tiba sang khalifah menangis, terseduh-seduh. Wah, luar biasa nangis, sedih banget. Sampai lihyahnya, jenggotnya Harun itu yang lebat itu berlumuran dengan air mata. Basah. Sama orang bingung, kok tambah nangis, ada apa khalifah ini? Nangis, ya, nangis. Wah, luar biasa. Tangisan yang sangat menyedihkan. Dibiarkan sama laki-laki. Setelah dia selesai nangisnya, dikuatkan hatinya sang khalifah. Kata sang khalifah, wahai lelaki, tahukah kamu siapa pemuda itu? Kata sang khalifah, pemuda itu adalah putraku. Putra khalifah. Dulu sebelum saya menjabat sebagai seorang khalifah, saya sebagai gubernur di sebuah tempat, saya pernah menikahi wanita di sana dan melahirkan putraku ini. Dia laki-laki yang soleh, bakti sama ibu. Ketika saya diangkat sebagai seorang khalifah, dia tidak mau ikut sama saya di istana. Dia rela sama ibunya, dia rawat ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Cincin itu adalah pemberian saya kepada ibunya. Ibunya berikan kepada dia. Semenjak itu saya sudah tidak tahu lagi di mana dia berada. Saya pikir sudah raib di telan masa. Ternyata kamu bawa kembali cincin tersebut. Wah, nangis dua-duanya. Barakallahu fikum. Nah, syahidnya jangan yang ini. Jadi sedih. Barakallahu fikum. Syahidnya ya kawan, yang tadi itu. Ternyata itu seorang pemuda yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Dan ternyata putra mahkota khalifah Harun ar-Rasyid. Luar biasa, dia rela meninggalkan dunia istana, glamornya istana. Dia tinggalkan limpahan harta benda di istana. Dia rela beribadah kepada Allah, seorang diri, gharib, tidak ada yang kenal siapa dia. Kerja seperlunya saja untuk mencukupi kehidupan dia sehari-hari. Selebihnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja pun juga demikian, diselai, diiringi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah. Laki-laki, rijal yang perniagaan atau jual beli tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat atau menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuku man yasha bi ghairi hisab. Itu disebutkan dalam kemuliaan sang pemuda tadi, dalam biografinya dia yang sangat mulia, dibaca oleh para ulama sepanjang zaman, sepanjang masa. Itu kisah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin. Dengan sekian banyak sanad dan sumber yang diyakini keabsahan kisah tersebut. Masya Allah. Mau jadi sang pemuda? Kok diem aja? Diem itu menghayati dan syahdu? Atau mikir-mikir? Waduh Ustaz, jadi pemuda kayak tadi. Kurus kering saya Ustaz. Kerja sepekan sekali. Aduh, dapat apa itu Ustaz? Hah? Nah itu karena tawakalnya kita kurang kepada Allah. Iman dan takwa kita itu kurang kepada Allah. Bayang-bayang kekhawatiran miskin, fakir, dan segala macamnya terus di pelupuk mata kita. Nah kalau kita cuma sepekan sekali mau makan apa, Ustaz? Bayangan dia akan datang semua rezekinya dengan kerja yang maksimal, berjam-jam, berhari-hari. Tidak. Rezeki itu tidak akan hilang dengan kamu kerja 1 jam, 2 jam saja dalam sehari. Rezeki tidak bakal datang pada kamu dengan melimpah, dengan deras. Tatkala kamu kerja 30 jam dalam sehari. Rezeki min Allah sudah dibagi-bagi oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sudah dikasih, dibagi. Takdirkan oleh Allah ini yang kaya, ini yang sedang, ini yang cukup, segala macam. Kita hanya diminta untuk ikhtiar, dan orang yang akil, orang yang berakal sehat akan betul-betul menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan urusan rezeki sudah selesai dibagi. Dia hanya mengerjakan bimbingan syar'i, berikhtiar mencari rezeki yang halal dengan upaya-upaya yang halal, selebihnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya al-mutaba'atu bainal haji wal umrah. Terus-menerus mengikuti haji dan umrah. Haji, umrah. Haji lagi, umrah lagi. Haji lagi, umrah lagi. Itu termasuk amalan yang bisa menghilangkan kefakiran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Nasa'i dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub kama yanfil kiru khabath al-hadidi wal-dhahabi wal-fiddah." Ini langkah kalian mengikuti antara haji dan umrah. Mutabah, terus menerus haji, umrah, haji, umrah, haji, umrah. Sebab kedua-duanya akan bisa meniadakan kefakiran dan dosa sebagaimana api itu bisa menghilangkan kotoran besi dan kotoran emas dan perak. Yang ini yang punya rezeki lebih. Jadi kalau punya uang banyak itu jangan mikir yang macam-macam. Ya silakan mikir rumah untuk anak dan keluarga, silakan mikir kendaraan yang nyaman, anak dan keluarga, silakan cari keluarga yang kedua, ketiga dan keempat, perkara yang mubah. Ketika rezeki masih melimpah, masih banyak, jangan mikir yang macam-macam. Sudah gunakan untuk ibadah kepada Allah, infak fisabilillah, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk thullabul ilm, untuk para mujahidin fisabilillah. Jangan lupa haji, umrah, haji, umrah, haji, umrah. Mau apa lagi uang banyak-banyak, mau diapakan? Ya enggak? Mau diapakan ya? Haji, umrah, haji, umrah. Haji lagi, umrah lagi, haji lagi, umrah lagi, terus begitu. Mau berapa kali, Pak? Berkali-kali sampai saya mati atau sampai tidak punya uang lagi. Barakallahu. Nah, besar keutamaannya ikhwan, barakallahu. Naam. Yang berikutnya infak fisabilillah. Jangan lupa ini, banyak-banyak infak, banyak-banyak sedekah fisabilillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman di hadis qudsi, ya bena Adam unfiq alaik, wahai ibn Adam berinfaklah, aku akan memberikan kamu nafkah. Berinfaklah, aku akan ganti nafkah tadi. Kamu akan habis. Semakin kamu banyak berinfak, semakin banyak bersedekah, semakin barokah harta kamu, semakin terbuka pintu rezekinya kamu insyaallah taala. Tapi ingat, berinfak itu jangan berharap mendapatkan ganti langsung lebih banyak. Infak 10.000 minta 100, infak 100 minta 1.000.000. Tidak semata-mata itu. Tapi yang namanya keberkahan itu di dunia dan nanti juga di hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan secara khusus berinfak untuk thalabatul ilm, untuk para pencari ilmu. Yang belajar-belajar di mahat-mahat yang ada, dikasih infak, nafkah untuk meneruskan belajarnya. Atau dia ngasih nafkah untuk lembaga pendidikan tadi, untuk operasional para santri-santrinya. Barakallahu fikum. Itu masya Allah luar biasa. Di antara upaya dan pintu membuka rezeki. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dulu ada dua orang bersaudara di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu datang kepada Nabi mencari ilmu, yang kedua mencari usaha. Maka yang mencari usaha mengeluhkan saudara dia kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, la'allaka turzaqu bih. Kamu akan dikasih rezeki dengan sebab itu. Kamu nyari usaha untuk memberikan nafkah kepada saudara kamu yang thalabul ilm. Kamu akan dikasih rezeki dengan itu insyaallah taala. Akhrajahu Tirmidzi. Dan yang berikutnya, silaturahim. Memperbanyak silaturahim, memperbaiki hubungan dengan family kita, dengan kerabat-kerabat kita. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya bagi dia dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya. Dan juga memuliakan orang-orang yang lemah, berbuat baik kepada mereka, juga demikian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khusus dalam bab jual beli, as-sidqu wal bayan. Jujur dalam jual belinya, wal bayan, dan menjelaskan kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada pada barangnya ketika jual beli. Ada yang kurang, katakan ada yang kurang. Bersih, katakan bersih. Wah, kata. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Penjual dan pembeli bil khiyar, dikasih pilihan khiyar, meneruskan atau menggagalkan akad jual belinya. Ma lam yatafarraqa, selama tidak berpisah. Kalau mereka berdua jujur dalam jual belinya dan menjelaskan aib-aib barangnya, burika lahumā fī bay'ihimā, akan dikasih keberkahan untuk mereka berdua pada jual belinya. Tapi kalau menyembunyikan aibnya barang, dusta, maka akan dicabut keberkahan jual belinya. Di antara bentuk barokah jual beli, akan mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah dari jual beli tadi. Barakallahu fikum. Ini secara global, ya khanamutina azakumullah, poin-poin penting yang disebutkan dalam risalah ini dan dalam kitab ini. Upaya untuk menghasilkan rezeki yang halal, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, amaliah-amaliah yang bisa kita laksanakan, yang dengan itu insyaallah akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizah.